Ya boleh minta tepuk tangannya dulu, mana dong Karawitan? Tepuk tangannya mana dulu dong? Buat Mas Gary Mahesa. Thank you. Wotan Laskar Nyi Lotrok. Oke, nanti bos ditunggu ya, bos ya.